Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'd. Masih kita membahas bab fi 'iyadatil mardha, dalam menjenguk orang-orang yang sakit. Hadis berikutnya dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Qala haddatsana Ahmad ibn Ayyub. Qala haddatsana Shababah. Qala haddatsani Al-Mughirah ibn Muslim. An Abi Zubair an Jabir radhiyallahu anhu. Qala dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ummi as-sa'ib wa hiya tuzafzif. فقال ما لك؟ قالت الحمى أخزاها الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه لا تسبيها فإنها تذهب خطايا المؤمن كما يذهب الكير خبث الحديد. حديث جابر رضي الله عنه باليوم عتكا. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم السائب وهي تزفزف. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang mengunjungi Ummu Sa'ib, wahia tuzafzif, dalam keadaan tuzafzif. Wa ma'na tuzafzif tarta'id. Tarta'idu min syiddatil humma. Tuzafzif ay tarta'id. Artinya tuzafzif adalah tarta'id dalam bahasa Arab, yang artinya menggigil. Min syiddatil humma, karena parahnya demam yang sedang ia derita. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi Ummu Sa'ib yang dalam keadaan menggigil karena demam yang tinggi. Faqala malaki, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, malaki, bagaimana keadaanmu atau apa yang sedang kamu rasakan? Fihi annal marid yus'al. Sekali lagi, sering diulang-ulang. Yang seperti ini mengajarkan kepada kita bahwasanya al marid yus'al, orang yang sakit itu ditanya keadaannya, ditanya kabarnya. Wa su'alul marid min babil muwasah. Dan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu kepada orang sakit min babil muwasah, karena untuk menghibur, meringankan bebannya. Nabi SAW sering kali dari hadis-hadis yang kita baca bertanya tentang keadaan kepada orang yang sakit. Faqala malaki, ada apa denganmu? Bagaimana kabarmu? Apa yang sedang kau rasakan? Faqalat al-humma akhzaha Allah. Maka Ummu Sa'ib tadi menjawab, al-humma, dalam keadaan demam menimpaku, al-humma asabatni, al-humma, tingginya atau menaiknya suhu panas yang ada di tubuh, disebut dengan al-humma, demam. Kemudian karena sakitnya, karena tingginya yang sedang dia rasakan, maka sampai dia mencela humma tersebut, mencela sakit tersebut. Akhzahallah. Akhzahallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala hancurkan dia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghinakan dia. Dalam lafaz Muslim disebutkan, dalam riwayat Muslim disebutkan dengan lafaz, ketika ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Malaki?" Qalat al-humma la barakallahu fiha. La barakallahu fiha. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kebaikan padanya. mencelanya karena sakitnya yang dia rasakan. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mah la tasubbiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, mengomentari perbuatan tersebut dengan mengatakan cukup, la tasubbiha, jangan kamu mencelanya, jangan kamu mencercanya. Fihi anna al-marid mahma ishtadda bihi al-marad la yajuzu lahu an yasubbaha. Pelajaran bahwasanya bagi orang yang sakit, seberapapun sakit yang dia derita, la yajuzu lahu an yasubbaha, an yasubba al-marad, tidak boleh baginya untuk marah dan mencela penyakit tersebut. Karena namanya penyakit, dia tidak berbuat dengan keinginannya sendiri, dia tidak berbuat dengan sendirinya, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala, atau tetapi penyakit tersebut didatangkan kepadanya, bukan dengan kemauan sendiri. Allah lah subhanahu wa ta'ala yang mengatur itu semua dengan keadilan dan hikmahnya. Maka ketika seseorang mencelanya, mencercanya, maka seakan dia tidak terima kepada siapa yang menggerakkan penyakit tersebut. La tasubbiha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Seberapapun sakitnya, tidak boleh sampai berbuat seperti itu. La tasubbiha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaannya. Jangan kamu mencelanya, karena di balik itu ada kebaikan-kebaikan, ada keutamaan. Qala fa innaha tudhhibu khathayal mu'min kama yudhhibul kiru khabathal hadid. Karena sesungguhnya penyakit itu akan membersihkan atau akan menghilangkan dosa dan juga kesalahan seorang mukmin, kama yudhhibul kiru khabathal hadid, sebagaimana seorang pandai besi membersihkan dengan api kotoran-kotoran yang ada pada besi. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupakan antara al-marad dengan al-kir. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupakan antara penyakit yang menimpa seseorang diserupakan dengan al-kir, yaitu sebuah alat yang digunakan oleh seorang pandai besi untuk membersihkan besi. Maka penyakit tersebut akan membersihkan orang yang menderitanya, membersihkan dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya, sebagaimana alat yang digunakan oleh pandai besi tadi membersihkan kotoran-kotoran dan juga celah yang ada pada besi. Maka ini keutamaan yang ada di balik al-marad. Oleh karena itu telah lewat hadis-hadis yang lalu, diantaranya adalah bahwasanya para anbiya dan juga salihun, orang-orang soleh dari kalangan hamba-hamba ini, mereka justru bergembira ketika menimpa mereka kesulitan dan juga al-marad, dikarenakan keilmuan mereka tentang fadilah dan juga keutamaan dalam hal tersebut. Bahkan disebutkan bahwasanya kegembiraan mereka ketika ditimpa musibah lebih daripada kegembiraan keumuman manusia ketika mendapatkan kenikmatan. Tidaklah itu semua dikarenakan keilmuan mereka dalam hal ini. Sudah lewat pelajaran tersebut, yang mana dianjurkan bagi kita semua untuk mempelajari, mentafaqquhi keilmuan tentang al-musibah wal-amrad, al-masaib wal-amrad, dan juga apa hikmah dan keutamaan di balik itu. Maka ketika telah mempelajari itu, maka tidak heran bahwasanya mereka para anbiya dan juga salihun, mereka sangat bergembira ketika mendapatkan al-masaib. Oleh karena itu pula, ketika kita menjenguk menengok orang yang sedang sakit, kita dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengingatkan kepada orang yang sedang sakit akan hal tersebut, bahwasanya ada keutamaan-keutamaan di balik al-marad. Di antaranya adalah hadis yang belum lama lewat, diajarkan kepada kita agar kita mengatakan, memberitakan kepada orang sakit dengan tahurun insyaallah. Penyakit itu akan menjadi pembersih, pensuci bagi dirinya jika dia mengharapkan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini yang berkaitan dengan hadis. Qala asy-syarih, berkata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala, qala al-hadis dalilun ala wujubir ridha wat taslim. Hadis ini menunjukkan bagi kita, atau wajib bagi kita untuk ridha dan menerima, wahtisabul ajr, dan juga mengharapkan pahala, fil marad, ketika al-marad ataupun kesulitan menimpa kita. Sawa'un kana humma au ghairul humma, baik kesulitan atau penyakit itu berupa humma, demam, ataupun selain dari itu, penyakit-penyakit yang lain. Dianjurkan untuk, atau diwajibkan bagi kita untuk menerima dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan yang berlawanan dengan itu. Bukan malah tidak terima dan murka mengucapkan hal-hal yang keluar dari syariat, atau bahkan berbuat dengan perbuatan-perbuatan yang keluar dari syariat. Qala idza jaa'a al-maradu wajaba 'ala al-mu'mini an yu'mina bi annahu min 'indillah. Membantu itu semua, membantu kita dalam mempraktikkan hal tersebut, yaitu kita menerima akan musibah tersebut, adalah menanamkan pada diri kita atau meyakini bahwasanya al-marad, idza jaa al-marad wajaba 'ala al-mu'min an yu'mina bi annahu min 'indillah, mengimani bahwasanya itu semua merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan dengan keadilan dan hikmahnya. Maka menghadirkan rasa itu, meyakini rasa tersebut, akan membantu kita untuk ar-ridha wa taslim wa ihtisabul ajr. Ay Allahu huwa alladhi amradah wa huwa alladhi yushfih wa ma 'alayhi illa an ya'ti bil asbab asy-syar'iyyah kar-ruqyati wal adwiyati al-mubahah. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan penyakit tersebut, dan Allah lah Subhanahu wa taala yang bisa menyembuhkan penyakit tersebut. Jadi tidak ada yang harus dia lakukan kecuali menerima ridha, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan melakukan sebab-sebab yang syar'i yang dapat menyembuhkan penyakit tersebut, ataupun dia mengerjakan sebab-sebab yang telah diketahui dalam ilmu dunia yang bisa menyembuhkan penyakit tersebut. Sebab-sebab syar'i seperti ruqyah dan yang lainnya, dan juga sebab-sebab duniawi sebagai seperti obat-obatan dan yang semisalnya, yang telah diketahui bahwasanya itu dapat menyembuhkan. Inilah yang seharusnya dia lakukan, bukan marah dan lain sebagainya yang tidak dianjurkan, tidak diajarkan dalam syariah al-Islamiyah. Pelajaran berikutnya disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, wa fihi dalilun ala tahrim at-tasakhub wa sabb al-marad wal hujum bil kalam as-sayyi' alladhi la yudhhibu al-marad wa la yukhaffif minhu. Lawan dari hal tersebut bahwasanya diharamkan atas kita untuk murka, mencerca penyakit tersebut, menyerangnya dengan ucapan-ucapan yang buruk, yang mana hal itu semua tidak akan menghilangkan penyakit, bahkan tidak pula meringankan penyakit, bahkan akan menambah dalam pikiran. Hal itu semua diharamkan dikarenakan Nabi SAW melarangnya. Qala rahimahullahu ta'ala, beliau melanjutkan, wa inna ma yusabbibul 'uqubah lil insan, bahkan itu akan mendatangkan 'uqubah, mendatangkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak menghilangkan penyakit, bahkan tidak meringankan, yang ada adalah tambah pusing, tambah pikiran, ditambah lagi dengan 'uqubah yang akan dia dapatkan. Fatatarakamu 'alaihi al-masa'ib, maka akan bertambah banyak, bertumpuk musibahnya. Tatarakam artinya ijtama', akan bertambah, berkumpul musibah yang lain. Musibatul marad wa musibatu sakhatillahi tabaraka wa ta'ala 'alaihi. Musibah berupa penyakit yang sedang diderita, dia tambahkan sendiri musibah, yaitu kemurkaan Allah Subhanahu wa taala atasnya dikarenakan penyimpangannya. Karena Allah huwa alladhi amrada fa wajaba as-sabru wal ihtisab. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan hal tersebut, maka wajib bagi kita untuk bersabar, menerima, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan sebab yang dapat menyembuhkan, baik syar'iyah ataupun dunyawiyah, yang kemudian biiznillah Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkan penyakit tersebut. Qala, di antara pelajaran yang dia sebutkan adalah wa fihi annal marad mukaffirun lil khathiat, bahwasanya penyakit akan menghilangkan kesalahan-kesalahan, akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Wal humma tudhhibul khataaya kama yudhhibul kiru khabathal hadid, sebagaimana digambarkan, diserupakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, penyakit itu atau demam itu akan membersihkan dirinya dari dosa sebagaimana alat yang digunakan oleh seorang pandai besi akan membersihkan besi dari kotoran-kotoran dan karat ataupun yang lainnya. Fayakhrujul mu'minu min maradhihi wa qad kaffara Allahu khatayahu bil humma, maka seorang mukmin keluar dari penyakitnya, sembuh dari penyakitnya dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala telah membersihkan dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya karena humma tersebut. Allati adathu wa at'abathu wa huwa sabirun muhtasib, wa huwa sabirun muhtasib. Yang mana sebelumnya penyakit itu mengganggunya, membuat dia capek, tetapi dia bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yarju min Allah tabaraka wa taala an yukaffira biha dhunubahu wa khatayah wa yarfa'u biha darajatih. Tetapi ketika dalam keadaan menimpanya, dia bersabar mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala yukaffir, menghapuskan kesalahan-kesalahannya dan juga dosa-dosanya, mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya. Wallahu a'lam. Baik, ini pelajaran-pelajaran yang penting sekali untuk kita. Setelah kita ilmui adalah kita praktekkan ketika memang keadaannya mengharuskan kita untuk mempraktekkan hal tersebut. Sudah sering terulang tetapi tidak mengapa, selama lebih sering terulang maka insyaallah biiznillah lebih tertanam itu pada diri kita, kemudian mudah bagi kita untuk mempraktikkannya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.